kesenengan-kesenengane nafsu sing ditujuake kangge pados ridane Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa bentuk tirakat yang biasa kita temukan berjalan di antara para santri, para ulama-ulama kita, yaitu tentang puasa yang dijalankan 1 tahun penuh kecuali di hari-hari yang diharamkan. Ono sing jenenge poso dalail. Nah, ini akan saya sampaikan sebab yang dikenal di Solo Raya ini biasanya poso Dawud, poso dalail, dan kalau poso dalail banyak sing gremeng. Boleh apa tidak? Ono dalail Quran, ada dalailul khairat. Ono dalailul Quran niku maksudnya bendino maca Quran. Ono sing dalail Quran niku sedino macane sak juz. Ono sing seminggu khatam. Wonten sing 40 dina sedina khatam. Guru kula riyen macam-macam wonten niku kathah. Ijazah sing bangsa setahun sedina sak juz niku tujuane nek khususipun dilampahaken para santri nggih kangge riyadhah niku wau. Kangge napa? Kangge melawan nepsunipun supaya dadi tiyang sing kulino pados ridane Gusti Allah. Nah, di sini ada beberapa pijakan hukum. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inna Hamzah bin Umar Al-Aslami sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni rajulun asrudu shauma." Suatu ketika Sayyidah Aisyah menceriwayatkan ada seorang sahabat namanya Hamzah bin Umar Al-Aslami bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini seseorang yang memang terus-menerus menjalankan puasa. Istilahnya sering sangat, istilahnya ora pedot-pedot kula nindakake siap. Afa asumu fis safar? Apakah boleh saya ini puasa sunnah walaupun di dalam perjalanan safar?" Jawab Rasulullah, "Sum in syi'ta wa aftir in syi'ta." Rasulullah mengatakan, "Puasalah kamu kalau kamu ingin, berbukalah kamu kalau kamu ingin." Jadi intine poso sunnah kanggene tiyang sing terus poso itu tidak dilarang Rasulullah SAW. Apalagi pada konsep ketika Rasul mengatakan, "Ya ma'asyaras sabab manistata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati' fa'alayhi bisawm fa'inna lahu wija'un." Rasul mengatakan, "Hei wong nom, nek mampu nikau, nek wis duwe ongkos nikahe nikau." Ongkos nikah niku maksudnya nopo pak? Ya ongkos nikah. Ongkos nikah niku neno Indonesia ya tidak lebih dari 100.000 lah. Loh pak resepsinya salahmu resepsi. Aku mbiyen yo ora resepsinan yo anakku telu. Bojoku yo ayu, aku yo ganteng lah. Kowe iki wis ora patek ganteng kemaki resepsinan bareng. Sing didelok apane? Mengaku saya ganteng ya rapatnya di delok-delok ke enggak ala. Ya masalahnya nasibnya pada waktu itu orang duwe ini loh maksudnya ini walafu itu. Ini cetok-cetokan mabon ini. Jadi nikah itu orang KUA daftar 1.000 paling. Mas kawine wong wadon sing paling apik niku sing mas kawine njaluke murah iku sing paling apik. Ini ya wong lanang ya kudu gantekno jenenge. Jeneng nikah ini tidak pada karo nuku. Mas kawin tidak pada karo tukon. Nah, masuk ya tukon. Tukone wong wadok karo tukone pitik tidak pada. Dengan mas kawin uang 50 ribu rupiah. Lah, itu pitik langsung kukuruyuk. Karo aku tidak pada didi. Paham? Lah, ya yang rodok patut. Nah. Kula riyen 100.000 ning utang kalih maratuwa. Lah iku beda meneh niku masalah ya memang kula niku rada khusus ning sini. Lalu Rasulullah mengatakan karena nikah itu sangat bisa menjaga mata dan menjaga kemaluan. Kalau tidak mampu durung duwe, maka puasalah. Karena sesungguhnya puasa niku melemahkan syahwah. Nah, kata-kata fa'alaihi bisyam niku kan tidak muakot. Wis pokoke kowe nek memang durung iso ngleremke nafsumu dengan cara nikah, ya poso. Posoe kapan? Sampai kowe memang butuh kanggo mekak nafsumu iku mau. Mbah setahun, mbah rong tahun, itu yang baik seperti itu. Jadi kita jangan sok rumangsa nyalah-nyalahke wong sing poso setahun begini-begini, apa meneh kanggone wong sing talabul ilmi, masyaallah. Wong lurung ilmu niku, Kang, tak kandhani. Proses untuk masuknya ilmu itu ora sekadar maca hafal ora iku tok. Karena nurnya ilmu itu la yuhdali asi. Ora masuk nok nggone perut-perut wong-wong sing duwe apa seneng maksiat, mbah niku rezeki sing ora halal. Lah niku dengan adanya puasa niku mekak nafsune supaya luwih ngati-ati. Makane kadang wakeh wong luru ilmune ora iso manfaat barokah ilmune sebab napa? Nalika luru iku wis salah. Nah, iku sing medeni wong nang mriku. Lah, para-para santri niku nek teng pondok direwangi poso, bengi melekan, ora pedhot ring tahajud, ring salat iki, ngibadah iki, wiridan iki terus kanggo apa? Sinarnya ilmu itu benar-benar supaya masuk ke relung hati. Arep dadi pegawene Gusti Allah liyun diru qaumahum idza raja'u, ketika nanti kembali kepada kaumnya bagaimana iso memberikan indar pepenget karo masyarakate. Ini bukan hanya sekadar apal kekor apal dalile mboten, tapi cita rasa ilmu itu sangat dibutuhkan dengan cara apa? Dengan cara njogo sangka perkara-perkara sing mboten diridani kali Gusti, kali Gusti Allah. Wong kadang sing wis rekoso kaya nemen ngono durung karuan barokah kok. Aja meneh sing sak karepe dhewe. Nggih, dipahami kula dek dalu nerangaken. Diterangkan di dalam Tajul Arasy napa? Tajul Arasy niku diterangkan bahwa proses pencapaian ilmu itu melalui dua tahap, dua hal. Yang pertama taklim, pembelajaran. Ini kangge kula njenengan niki. Maca, ngaji, ngrungokke, taklim namine. Lah sing nomor kalih melalui proses napa istilahipun? Pengalaman langsung, intuitif. Jadi wong-wong sing khusus niku ngalami pencapaian ilhamat, ilmu-ilmu sing diparingke kali Gusti Allah iku lewat pencapaian napa niku pengalaman-pengalaman langsung. Nah ini kanggene itu yang sing khusus. Sing manae bener-bener pun bersih. Bener-bener tiyang sing ittifaq fillah. Bener-bener tiyang sing niate lurung ilmune krana Gusti Allah, lakune nggih dijejeg-jejegke sampai disebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Setelah dia teman ngati-atine nganti diduduhke dalan mengenal Gusti Allah lewat ilmu-ilmune Gusti Allah secara pribadi. Ana sing sadar hanya karena melihat kawontenan-kawontenan donya. Ana sing difutuh sebab melihat kawontenan-kawontenan sing wonten teng kene dunia-dunia apa umpamane perairan. Ana sing melihat dunia-dunia pertanian, ujug-ujug difutuh manahipun. Karena apa? Karena melalui proses pengalaman-pengalaman langsung. Spiritualnya benar-benar dikuatkan oleh Gusti Allah sing memang langsung saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki nek mboten tiyang-tiyang khusus nggih mboten saged. Lah kangge kita wong awam ya kudu kenal kumpul wong-wong sing khusus ngoten niku supaya mengko diarahke, diajari, dipletiki proses-proses spiritual yang mereka alami itu tadi. Namanya suluk. Suluk, ngerti suluk? Suluk niku pokoke niru lakune guru kados napa sing didhawuhaken kalih guru. Ana sing suluke dikon poso, ana sing suluke dikon mbugawe. Kula nu gadah kanca arep poso bendina niku njaluk ijazah ring guru malah dilarang. Kowe cukup mbugawe. Tapi ya mbugawene krana perintahe guru ya tetep beda. Wis niku nek ngomong ngoten niku nek nek nggon dunia-dunia ngeten iki ya ya ngoten niku ora iso diomongke masalahe. Karena niku rasa, ngilmu rasa. Ana wong difutuh ketemu guru niku namung ketemu sekali langsung kefutuh. Ana sing 40 dina, ana sing 30 dina, ana sing sak kedepane guru ngeti tek langsung mengalami proses spiritual yang luar biasa. Lah ngeten-ngeten niku nek cara Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas wonten sing teng ngene kitab Tadzkirun Nas diterangake wong iku nek ketemu guru sing iso mbuka bangsa-bangsa ilmu-ilmu khusus niku tergantung modale ring gurune iku nggawane apa. Kata Habib Ali Al-Habsyi niku guru futuhipun namine Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Itu ketemu sekali tok pun rumangsane kaya-kaya segorone ilmune Habib Abu Bakar niku pun disokno kali Habib Ali. Karena apa? Karena sebelum ketemu itu juga ada proses. Nek cara Habib Ahmad bin Al-Has bin Hasan Al-Attas bahasane lir kadya kula sampean mara ring gone guru niku kaya wong gawa lilin niku. Tinggal gurune niku ngetesno tok, tes urip ngono. Nah pertanyaannya awak dhewe iki nggo wis duwe lilin niku apa durung ngene. Ono wong ketemu wali, kumpul wali ya tetep ya dadi walian ya ono. Masalahe napa ya? Karena tidak punya modal dan tidak punya niat untuk itu. Ya mungkin-mungkin kita diarahno teng mriku ngilmune Gusti Allah sing sejati. Allahumma amin. Kula gadah guru namine Mbah Kiai Jai. Nalika difutuh kalih gurune niku namung gurdie ketemu gurune niku namung tukang gawe jolo, jolo iwak. Terus ngerti-ngerti ditarik dijak ring tengah antara laut karo alas. Nah, daerah Pati Juwono mriku. Antara laut kali alas gur disalami ngono tok gur diajari wiridan Allahu Allah ya gur ngono tok tapi subhanallah karena memang sebelumnya ini ki ya ora tau mondok cara dohire iku ya ora tapi suluknya itu luar biasa. Mbah Jai niku selama hidupnya dimusuhi wong tuane ning ora tau duwe larsa gelono atine. Turu ora tau oleh nang omah. Wis turu ya mbah ndelok nang ngarep latar mbah nang ngendi. Tapi ketika itu merupakan mujahadah sing memang diarahke kalih Gusti Allah untuk menjadi simpanan-simpanan kebaikan. Engko nek wis ketemu karo guru sing khusus ya, kebaikan itu seolah-olah apa nek cara bahasane riwet apa tabungan-tabungan khusus sing lir kadya kados lilin niku kesabarane, keikhlasane, bektine ring wong tuwa. Iki ketemu guru sing khusus karek cret blus langsung urip. Nah, awak dhewe iki bendina ngaji karo wong tuwa wani. Ora jujur, walah wis. Bangsa penyakit ati kakean karat, walah wis. Ya ketemu wong-wong khusus ya alah-alah ngerti ya malah tambah mumet. Wis dulu rasa dodowo nerangno bab poso iki rasa mumet dulu. Nah niki diterangkan mele an Abi Musa Al-Asy'ari Niki hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar. Di dalam kitab Majma' Az-Zawahid. Menurut Imam Al-Haythami mengatakan perawi-perawi hadis ini sahih. Beliau mengatakan, dari siapa hadis yang akan saya sampaikan ini? Dari seorang sahabat Abi Musa Al-Ash'ari. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qol. Kanjeng Nabi pernah mengatakan, man shamad dahra. Barang siapa poso tahunan. Setahun poso, kecuali tadi loh guys, secara syariat. Roma napa Idul Fitri ora oleh, Idul Adha ora oleh, hari Tasyrik dak oleh. Dzuyiqat alaihi jahannam hakadha. Dzuyiqat alaihi jahannam maksudnya pripun? Barang siapa yang puasa setahun artinya poso terus dalam setahun itu kecuali di hari yang diharamkan, maka bagi orang itu jahannam akan disempitkan seperti ini. Itu Rasulullah dengan cara gini. Jempolan niki ditatapno karo driji penuduh niki dingenekno di asale jembar ngene iki dicempitno ngene ditetapno. Jadi neraka jahanam iku seolah-olah menyempit untuk orang itu. Oh iku dalile Kang. Lho Pak, apakah itu tidak bertabrakan dengan konsep hadis yang mengatakan la soma man somal abad? Rasul kan pernah mengatakan tidak dikatakan puasa orang yang puasa setahun, berabad, maksudnya tahunan. Loh, apakah ini tidak berbenturan dengan hadis itu? Tinjauan secara syariah bagi ulama-ulama kita, dawuh Kanjeng Nabi yang mengatakan, la soma man somal abad, ora dianggap poso wong sing poso tahunan niku, maksudnya satu, jika tidak mengecualikan hari-hari Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Nek malah dino iku diterjang sisan, iku berarti yo malah ora oleh ganjarane. Zaman akhir iki Masya Allah kok. Kula dek riyen zaman kula cilik iku tidak habis pikir. Nek ana wong tirakat macam-macam poso, macam-macam Ramadan malah ra poso. Ah lucu to. Wong kentere Masya Allah to. Puasa sing model penglarisan, mahabbah. Ora neko atine sapa-sapa, neko atine Siti kamar mandi. Wah, umpamane. Lho iku tenanen wis bangsa donga mahabbah macam. Lho ngene iku ya memang ana manfaate tenan nek cara nek diniatno apik. Ini ya kanggone wong sing atine apik kan itu. Ning ana wong poso iku lucu. Ramadan mah nek bangsa penglarisan supaya ndang cepet kawin terus iso kawin meneh ngoten-ngoten iso oleh nomor ngoten. Nah ngoten niku biasane malah luar biasa. Sing nomor kalih makna dari kata-kata la soma man somatil abad niku maksude ora kaya wong poso. Wong sing posone menaun maksude piye ora krasa posone. Penate kula aturke ora krasa poso. Lho tenan niku. Maksude ora krasa poso piye? Kula nate cerita to. Nek jaman kula nglampahno dalail ngoten niku pengalaman pribadi wong nalika mondok ya tujuane ya di samping ya poso ya karo ngirit ngono mawon. Nah niku niku kula sering bahasakno. Nek pas Idul Fitri niku malah lara wetenge. Jadi malah luweh apik poso ning ya dosa nek poso akhire ya minimum ngombe. Niku nek pun jam 10 esuk, jam 9 esuk niku nek Idul Fitri wis weteng niku wis siap-siap lara. Goro-goro wis ora tau nyelep. Nyelep ngerti ta? Selep-selep. Ngiling desa banget tok. Biasa iki ora tahu mangan, mbah lara. Sing nomor telu berlaku bagi yang tidak mampu. Jadi dawuh la soma man somal abad ini berlaku bagi orang yang tidak mampu puasa. Dalile sebabe Imam Hamzah bin Umar Al-Aslami niku mboten dilarang Rasulullah poso terus. Nah, menunjukkan bahwa tergantung siapa yang menjalankan. Ampun, Terus sing terakhir pijakan hukum mengenai poso naun niku dari Ani bin Malik Al-Asy'ari gala-gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhe Kanjeng Nabi inna fil jannati hurfatan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Sesungguhnya di surga nanti ada satu kamar khusus yang bisa tampak dohirnya dilihat dari dalamnya dan dalamnya dilihat dari luarnya. Jadi jero iso ngerti njaba, njaba iso ngerti jero. Oh, berarti kene nek jero lah malah anu Pak. Ora bebas iku. Arep lapo-lapo ketok. Ah, iki ora perkara niku neneng cara-cara ngono iki wong sing nok jero iku tergantung sing duweni. Dadi umpama sing duweni aku manggon nok jero kono niku aku manggon nok jero kono iku gampangane iku aku pengen ngetingi jaba ku ya iso. Umpam nek aku nok jaba, aku ngeti jero ya iso. Ngono lho maksude ora kok lah ngono berarti iku lak injen-injenan. Lah ya. Tapi ya mbah aku nerangno ngene iki ya mbah bener mbah ora aku dhewe ya durung tekan surga. Malah nek diterangno ya mbah wallahu alam bisawab kudune. Lah tempat khusus itu a'adahallah liman at'amat ta'am. Disiapkan Allah untuk orang sing seneng aweh mangan-mangan wong. Tapi nek jenenge aweh mangan iki sing umum nggih, maksudnya ya wong halo-halo wong fakir, anak-anak yatim, janda-janda tua, janda muda ya engko se janda-janda tua ngoten niku sing ora mampu oh as-sa'i 'alal armilah kana ma'iyya fil jannah wong sing ngupayakno uripe wong rondo-rondo itu besok kumpul karo aku nang surga ngendikane Kanjeng Nabi maka daftarlah perondoan-perondoan niku untuk menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Aman amin aman amin iki. Tapi nek urusan bab mangan sing modele kaya undangan eling-eling iki beda. Nek kowe ngai mangan sing umum kabeh wong ngewe yo. Mas yo wong duwe iku mau mbok wong Islam, mbok wong kafir, mbok wehi ayo monggo. Tapi nek kowe arep ngundang wong mbok jak mangan, iki padha-padha aweh mangan. Kula ngundang jenengan ngoten niku kula aweh mangan apa mboten? Ning khusus nek bab urusan bab ngundang wong mangan hukume beda, ana cara khusus. Rasulullah mengatakan la tas la tusahib illa mu'minan wala yat'amu ta'amaka illa dagi. Apa maksudnya? Kowe nek duwe kanca iku pileo sing wonge duwe iman marang Gusti Allah. Wis titeni iku. Nek kowe kenal monggo, kenal sapa wae, litarofu, kenal sapa wae monggo. Ning nek kanca pileo sing iman. Kanca lho, nek wis CS tenan, kanca kudu sing duwe iman. Wala yat'amu ta'amaka illa dagi. Kanjeng Nabi menganjurkan aja nganti mangan pangananmu kejaba wong sing duwe ketakwaan marang Allah. Dadi dure wis dhuwur meneh. Maksude piye to, Pak? Maksude panganan sing lewat undangan nek cara Imam Suyuti. Nek pangananmu mbok niatmu kanggo umum, silahkan. Wong takwa, wong ora takwa, wong iman, wong ora iman, terserah. Mbok dumi terserah. Tapi nek kowe nganti ngundang, mangan bareng, kudu mbok pileh. Wong sing mbok undang iku kudu wong sing takwa marang Allah. Sebabe napa? Li'annal muta'amah tuki'ul ulfah. Sebab nek kowe mangan bareng iku menimbulkan atimu itu lulut karo wong sing mbok jak mangan. Timbul kecondongan hati kepada teman yang kamu ajak makan. Maka nek pas mangan sing ngoniku kudu ngedak wong sing takwa marang Allah. Iki engko nek kabeh wong mbok jak kulino mbok jak mangan bareng, wong ora waras, iku engko ujug-ujug kowe engko mbrentek. Tobak niku yasruk. Watak itu nyolong. Kendi konco kenalan, penggaweane ngomong bangsa sing maksiat-maksiat, terus mbok jak mangan bareng. Engko wektu mangan niku krana memang sunahe wong nek mangan bareng ku ambek ngomong. Nek wong Jawa kan kualik. Nek wong Jawa ku nek mangan dirawai ngomong, "Heh, mangan, meneng." Makan ngono. Ha iku ndelhom iku jenenge. Jane nek wayah mangan bareng niku justru sunahe malah ngomong. Ning ngomong sing apik. Ngomong wong soleh, ngomong tentang kebaikan ngono. Lah nek iki sing mbok jak wong mangan bareng iku mau wong ora waras. Kowe ngandelmu. Aku mau pas mrene iku nglewati kali. Ana wong wadus wakeh lho. Aku iki mau pas mangan pupu pitik iku dadi kelingan pupune iku mau lah. Dadi ora waras. Halo. Ah iki tenanan iki. Lah iku dadi ora waras. Mangan iki dadi ora barokah. Beda nek mangan karo wong-wong soleh sing diceritakno tiang-tiang soleh. Ngono kuwi lho deleng-eleng. Nah nek nok kene iki liman afhamat ta'am umum aweh mangan kau siapapun tapi nek ngejak mangan kudu pilih-pilih. Kula wangsuli, nek aweh mangan umum, nek ngejak mangan kudu pilih-pilih. Nah minimum kula lah, minimum kula. Saya kan tahu diri. Nah, aku nek mangan enak kok tahu diri to. Iki yo mestine yo bungkus kan ngono tadi. Karena saya juga tahu diri. Jadi, halo, iki aku kok mangan dhewe, saya kan tahu diri. Engko kaya apa nasibe bojoku, anak-anakku, mosok yo aku mangan duren glegek tok ya ora penak to. Jadi nek mengejak mangan aku yo saya tuh tahu diri. Lah maka ya siap-siap perbungkusan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Paham napa mboten iki? Lah ngono lho. Jadi ku nek mangan kalih kula ya harus tahu diri. Ha kecelinge. Aku nek mangan gak karo ngejak wong mangan arep jipuk lawuh diwatuki ku paling mangkel aku. Oh, bangsa jipuk tambahan napa ngono ku langsung mules aku. Karena tidak tahu diri. Ngono ku. Wa alanal kalam. Kamar di surga yang khusus itu diperuntukkan orang yang kedua wong sing nek ngomong iki sing alon apa alan niku maknane apa? Sing lemah lembut. Nah ini yo maknane yo maksudnya tiyang sing sopan ngono lah. Lemah lembut nek nglarake ya padha mawon. Panjenengan kok kados kethek nggih. Lah ngono berarti ya nglarake alus niku. Nglarake. Arep napa bahasane monggo pinarak, dialuske ketoke ngono. Monggo Pak narak-narak. Lah. Wong ngakon wong lungguh malah monggo Mas pinangkring. Lah ketoke alus ning madakno karo pitik. Iku alus ning larakno ati ngono lho. Ki sing dimaksud alane. Aduh. Wataba asyam. Lah di sini dikatakan lan ngetut mbureni marang poso. Maksudnya apa? Dina iki poso, sesuk poso. Dina iki nek poso, sesuk poso. Sesuk poso, sesuke poso. Lah awake dhewe kan dina iki buka, sesuk ora poso. Sesuke nek buka, sesuke nek ora poso. Dadi ya mbah besok oleh kamar apa nak surga ini. Wa shalla wan nasu niyam. Yang terakhir, wong sing gelem salat di waktu wong-wong liya padha turu. Ya Allah. Waktu ngonten niku waktu sing paling ijabah fi doa. Wis tah nek gugu mawon Mugi-mugi diparingi kalih Gusti Allah. Sing terakhir tentang bab tirakat. Di nang Jawa niki biasane ana poso jenenge poso ngrawat, poso mutih, poso nyirih, ngerti tak poso mutih, poso nyirih ki apa? Ngerti? Nek poso nyirih iku biasane pokoke mangan sing ora ana nyawane. Wis pokoke sing ora ana nyawane. Lah nek ndok Pak termasuk ana nyawane. Wis pokoke sing ora ana nyawane, ora ana nyawane. Bangsa sego, sayur ngoten. Dadi terasi ya ora oleh. Ana poso jenenge poso mutih. Iku nek wayah ngalami, ya Allah, sikil iku kaya ora ana getih, nek mlaku iku kaya kapas ngoten. Nah, nek sedina rong dina ya ora ngrasakno ngono ya, minimum 40 dina. Iku mangane gur sego tok. Ono iku ya ana model sego modele hitungan dina. Ana 40 dina berarti ya dina pertama 40-an kena. Dino kedua 39-an, dino ketiga sampai 10-an. Ana sing model, ana sing poso ngrawat. Poso ngrawat niku selain mangan sing muakkotan, mangan sing liyane makanan pokok. Nek cara jenengan kan orang ngrasakno mangan nek durung mangan sego. Wis ketara lah aku. Wah, kula nek wau dereng sarapan. Lha mau entek roti telu. Wah, niku mboten sarapan kok snack. Nah, nek ninggal makanan pokok jenenge poso ngrawat. Kuwi iki apa meneh? Ha kan ngono nek cara wong-wong sing pengen oreh dalil. Iki apa meneh ndo? Apa meneh ndo? Kan ngono bahasane. Bid'ah syirik lah. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yablughal abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran lima bihil ba'su. Konsepnya dari sini. Tidak sampai seorang hamba menjadi golongan sebenar-benarnya orang yang muttaqin, wong takwa tenan, sehingga dia bisa meninggalkan hal yang kata orang lain tidak ada apa-apa karena khawatir jika ada apa-apa. Angel loh. Dadi maksudnya piye? Iki nek pengen ngerti, iki jenenge kelas wirai sing pun dhuwur. Diterangke dening Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali dan ulama yang lain. Bahkan disebutkan di dalam kitab Kifayatul Adqiyah ada sebutannya ten wa tariqatun akhdhun bi ahwatakal wara wa azimatin karyadhatin mutabattila. Orang sing ngambah nok dalane Allah setelah dia menjalankan syariat. Kalau syariat itu apa toh? Kalau syariat wa syari'atun akhdun bidinil khaliqi. Kalau orang yang kelasnya cukup syariat maksudnya ya dia menjalankan agamanya Allah itu yang jelas, sing haram ditinggal, sing halal di kelakon apa digunakke, sing diperintah dilakoni. Niku syariat. Nek mpun munggah sithik derajate darajah wonten tenggene tiang-tiang sing lampahanipun namine bukan cukup syariat ning thariqah. Apa iku? Wong sing menggunakan mengambil bagian dalam agama ini tapi sing luweh ngati-ati. Sing luweh ngati-ati. Allahumma sholli ala Muhammad. Tingkatane manusa niku kula kula sebutke tingkatane manusa ku sing akhyar. Sing apik-apik, wong apik-apik iku tingkatane ana telu. Halo. Halo. Niki diterangaken. Jadi wong-wong akhyar, wong-wong apik iku tingkatane ana telu. Ana tingkatan sing nomor 1. Sapa iku? Orang yang hatinya itu bening, bersih. Sehingga saking bening dan bersihnya hati, kapasitasnya itu dia itu setiap waktu yang diinginkan itu menjalankan amal-amal yang terbaik yang bisa dia upayakan. Tetapi konsep yang pertama ini bukan hanya ngamal apik tok, tapi amal apik sing dibarengi karo kedernian jiwa. Yang sehingga kapasitas orang yang pertama ini benar-benar orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor loro, ana wong sing ibadahe kuwapi tapi pencapaian kedernian jiwanya tidak bisa menandingi yang pertama. Lah yang ketiga, ana wong apik, ngamale yo apik ning isih kambon krana nepsune. Iki wong apik-apik iki, wong telu iki apik-apik. Tapi kelase beda. Ana wong sing apik, bening luar biasa. Nek ngamal sesuatu iku wis mukhlisina lahuddin. Sholat qobliyah no omah. Atau sing dilampah no Habib Abdullah ibn Abdul Haddad. Beliau punya mihrab khusus. Ini Arab ring masjid qobliyah isek no omah. Perlunya apa? Iman. Iki ngamal sunnah. Kanjeng Nabi mbiyen ngamal none no njobo. No njero omah. Orang malah kaya kula sampeyan. Nek ring masjid qobliyah ba'diyah. Nek no omah malah belas orang tahu. Nah kan beda tau. Iki krono apa? Krono bening. Gini apa kok beliah badia kok dilakoni no omah? Sebab supaya tersimpan tidak menjadi konsumsi umum. Beda tak? Ana wong ibadah berjuang. Podo-podo berjuang itu yuk kelasnya beda. Ana sing bening. Maulana Habib Lutfi ini ku nek didik murid-murid deh ya Allah. Kalau ingin, kalau pas bakdo mauludan niku ana cerita, ana tamu saking Jakarta. Disuruh membuat majelis namanya apa? GIB. GIB. Bahkan sampai tulisannya itu digawe di apa? Lambangnya itu digambarke kali Habib Lutfi. Gene itu modele ngene terus I terus B jadi nanti modele kaya bulat gitu. GIB apa itu maknanya? GIB itu. Gue ingin baik. Aku tak rungokno. Kok kaya apik ya? Lah jebul-jebule arahe Maulana napa? Kita itu kalau ingin buat majelis ya yang ala vivi gitu aja. Ya yang sekiranya kita bisa saja. Saisane. Sak madya, sak mlakune. Apa jare? Lho ana niku ngene-ngene iki. Sampe sak jenenge wis digawe apa anane? Kowe kok gawe acara iki apa to tujuanmu? Gue ingin baik. Ora model pengerahan massa mlegedeg-mlegedeg niku mboten. Maulana Habib Lutfi bahasane niku ngoten. Ya wis ya wong loro, ya wis iku lah, wong telu ya 2000 ya iku, 3000 ya. Ning kan ora model gawe-gawe ngono lho. Ah saiki modele wong seneng gawe-gawe. Ya muga-muga mlebu ring kelase wong-wong akhyar niki, wong apik walaupun ya mungkin kecampuran nepsune. Lah awake dhewe nek gawe bangsa apapun ngantek wonten kita bun niat ana kitab nerangake carane niat. Niat gawe masjid piye, ngewat gawe musola piye, niat gawe pondok piye, ngewat niat gawe majelis taklim piye. Ono carane, ono niate. Ora grubiak, grubiuk, grubiak, grubiuk ni mboten. Aja meneh orientasine luru-luru, naudzubillah min zalik. Enak to? Dadi arahane gurune kuwi enak. Aku ya pengen gawe kok GIB, GIB. Oh, ngono ku. Ning aku pengen gawene rada beda, gaib. Gue amat ingin baik. Oh. Kene melu-melu tak antemi lho kene. Kene khusus ila hadrati Pak Kiai Abdullah. Wah, ngene iki. Saiki iki gue ya jenenge iki Nurul Yaqin. Alah yakin mundi didi kok iso nurul-nurul bareng. Majelis taklim apa wah mleketek jenenge apik-apik. Lah ya ngono ning ya aja ngono. Lah para ulama-ulama kita niku ngajari ora patheken ngoten niku lho sing enak iki. Beningno urusan zaman-zaman sakniki. Allahumma shalli ala Muhammad. Ampun. Jadi yang namanya tariqah niku mengambil agama ini, menggunakan, menjalankan agama ini dengan lebih hati-hati. Di antara contohnya apa? Warok wirai. Sokoyo sing didawono Kanjeng Nabi wau. Durung dianggap wong takwa tenan. Kalau dia belum bisa meninggalkan apa-apa yang menurutnya tidak ada apa-apa. Karena khawatir kalau ada apa-apa. Nah, di sini disebutkan. Qala al-Qushairi al-wara'u tarkus syubhat. Menurut Imam Qushairi, wirai niku ninggal syubhat. Mulai saat niki nek tuku ngeten niki niku kudu tanggung jawab. Tuku roti ngeten, kudu tanggung jawab. Selain kudu ngerti akad sing soheh niku piye. Kudu tanggung jawab. Sing dol sapa? Ngendi gone? Syukur-syukur nek dike langganan. Gawene sapa? Muslim apa ora? Nah, kaya kula tanggung jawab sampean yo. Ya tetep kula mature teng sampean, sampean sing luru kok, sing nuku senek kok. Aku yo kusnudon wong sampean ki wong waras. Insyaallah yo sing dituku yo sing wong waras. Tapi nek kanggene kita sing pengen ngati-ati, yo kudu ditakokno tenan. Jumeneh saat niki sing bangsa label yang sudah ada halal menurut MUI saja isih dikapusno, isih diakali meneh. Lah kok kudu ngati-ati to, ya. Wa qala al-Ghazali al-wara'u arba'u darajatin. Nek cara Imam Ghazali wirai niku ada empat tingkatan. Iki tingkatan sing paling rendah adnaha wara'ul adl. Sing nomor paling rendah wirai wong adil yaitu tarkukun lima yuharrimuhu. Tarku kullima yuharrimuhu fatwal fuqaha'i kariba wal muamalat al fasidah. Wiraine wong sing paling rendah itu wiraine wong adil yaitu ninggal semua hal sing diharamake dening fatwahnya semua ahli fikih. Contone riba. Ngutangi wong duite digawe napa? Halo. Tungun diundak ke utang 10.000, kengko nek bales kudu 11 lho. Nah, niku riba. Utawa muamalah sing rusak, sing fasidah. Transaksi yang salah nek cara syariat. Wis dodol. Kowe tuku, Kang iki klambi rega pira? 100.000. Ah, 50.000 ah. Ora, 100.000. Mbok dikurangi. Ya wis nek gelem ya ngono, terus kowe lunga. Terus kowe diundang. Kowe wis lunga kowe wis pedhot akadmu. Terus kowe diundang. Kang, 50.000 ora apa-apa, 50.000 ora apa-apa. Lah kok mara mbok bayar, niki pun rusak akadmu. Mboten kenging ngoten niku. Lah carane piye? Ya kudu diawali akad. Ijinkanlah benjing supados al-insab juga podo ketoke nek wayah bab transaksi besok Pak insyaallah sing ngisi teng mriki kula kalih Pak Kian sori. Jadi supados mangke kula sing bagian cerita-cerita Pak Kian sori sing bagian anu. Iku bab transaksi, beliau tokoh niku wis top pokoke. Aku kira pada iso ngene. Ndelok mancane. Ya, tapi selain daripada niku kula nggih kepengin supados bahwa yang ngaji niki bukan kula tok. Kula dadi ati kula ora iso anu lho, ora iso nentremno dhewe. Ngaji setu Pak, wah dolah kok. Ngene lho dadi ruwet to. Lah nek ana Pak Yai liyane kan enak. Engko kalih sinten mele kan padha enake. Nah kula mangke tak insyaallah dugi bab haji insyaallah. Sing pokoke rukun Islam ana 5 wis rampung ngono mawon. Sing liya-liyane engko dibahas bareng-bareng. Luwih ngati-ati, setuju nggih? Setuju wis sampolu. Lah bener-bener. Setujune rada engko dipentelengi Pak. Lah. Saged diterusaken nih sekedhik. Dadi ngoten niku. Lah terus carane piye? Ya moro. Pak niku 50.000 ora apa-apa. Ya ampun. Niki rego pinten? Lah ya mau sampean nawar 50 kok rego pinten takokne ya ora apa-apa. Artine diakati meneh. Niki rego pinten Pak siose? 50.000 nggih pun kula bayar. Ngono carane. Nomor loro wiraine wong saleh, waro'us salihin, yaitu tarkus syubhah. Panganan kok ora ana tulisane merek halal haram sing nukokno ya wong ora jelas, ora cetha, ya aja dipangan. Nah nek sing nukokno wong ketunan-ketunan ngene ya iku urusane sing ketunan ngono kok tak. Dene padhae sing nukokno ya ora waras ya musibah ngono mawon. Wa waraul muttaqin sing nomor 3 wiraine wong takwa yaitu tarkuma la ba'sa bihi mukhafatama bihi ba'sun. Sing diku nomor 3 niku wiraine wong takwa kados sing didhawuhno Kanjeng Nabi niku. Napa niku? Meninggalkan yang tidak ada apa-apa untuk menjaga diri nek kecemplung ning perkara sing ada apa-apanya. Ora apa-apa, aku moh. Ora apa-apa, aku moh. Lah kok moh? Kuwatir nek ana apa-apa. Angger kata-kata ora ana apa-apa berarti kan nah, tapi lebih daripada itu, wong niku nek iman tenanan, atine itu ana sinyal luar biasa. Wong ku nek iman tenanan, arep nyekel niku kaya-kaya iso nyokle. Iki ora patek halal. Nah, niku ujug-ujug nang ati niku ana kaya ndet-ndete no. Kaya ora tentrem, kaya ana sesuatu sing ora ngepenake. Aja dipangan. Lah nek lomboke halal. Lah terus piye lomboke tok wae. Lah nyonyor kowe. Ana model ngenten niku. Maka ngantek ngendikan dak mayaribuk ilama la yuribuk. Endi sing mamangno tinggal sing ora mamang ya dilakoni. Nek wong wis kelase ruhaniyah pun manjing masyaallah arep bisnis karo wong sing arep piye-piye niku ya ana ndet-ndete nang ati. Wah dak penak ya ora usah. Dak penak dak usah, dak penak dak usah ngono. Ning ya ora sebab was-wasen mboten. Sing terakhir waraul siddiqin wa huwa tarku ma huwa munfaqqun 'anil afah. Dadi sing nomor terakhir wiraine wong sing wis siddiqin tenan yaitu ninggal sesuatu yang wis ora tidak ada apa-apanya. Yo jane yo apik yo ora ana apa-apane wis apik ngono tok. Yo gur ninggal krana kuwatir nguwatirno atine. Contoh pamane iki panganan halal ora ana apa-apane. Cetha digawe dhewe halal iku mau ngene wis semua. Ning yo ora tak pangan. Sebabe apa? Sebabe piye? Engko nek wetengku kuwargen lak kaya apa? Nah, berarti ninggal sesuatu sing bukan karena dosis itu tidak baik, tapi kuwatir nek nimbulno ora apik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngoten niku. Lah niku anane wong ulama-ulama ngajari santri-santrine, kowe poso ngrawat, kowe poso apa jenenge? Mutih, kowe poso nyirih kanggo napa? Latihan jaga nguwatir ngopo sesuatu sing dikuwatirno. Pada dasarnya nek donya niki kabeh ki mamangke. Ayo dak baleni, pada dasarnya nek donya niku mamangke. Coba umpamane, ana wong poso nyirih, ora kena sing ana nyawane wae. Nah, terus akhirnya orang mangan terasi, kan apik to. Bayangke terasi ku digawe saka apa? Sindate ku masyaallah. Walaupun niku terasi nek cara hukume karo kiai-kiai niku ngukumi kenging didahar ning najis. Jadi terasi niku nek cara ulama-ulama kita kenging didahar ning dihukumi najis. Maksudnya piye? Umpama sampean kok bar mangan terasi terus ana kobokan iki aja dilebokno ngene engko nek ngene tanganmu dadi najis kabeh terus iki kudu digebyurno sebab napa karena terbuat dari sesuatu sing wonten niku ning sing kanggo sing luweh ngati-ati ya ora mangan terasi. Nah coba sampean gara-gara poso nyirih ora mangan iwak pitik awak dhewe kan selamat to. Apa kira-kira iwak pitik sing kula sampean dahar tumbas nok dalan-dalan iku apa kira-kira nyembelih waras? Apa kira-kira wonge ngerti carane nyembelih? Jadi sebenarnya niat dilatih poso ngrawat, poso mutih, poso nyirih iku dalam rangka apa? Latihan dadi wong takwa sing tenanan ngono lho ceritane. Aja disuudoni ku apa ku arep dadi dukun lah. Nah untuk bilah min dalik iki wektune wis kemepetan benjing saged disambung malih jazakumullah sedaya lepat nyuwun pangapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun sayyidul kaunaini wa tsaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahifala ahadun abarra fi qawli la min huwala na'ami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habi خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الداهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.